bagian ajarannya. Islam itu ajarannya, Muslim itu orangnya. Banyak orang yang lupa sebagian ajarannya, agar jangan kehilangan identitas yang disyaratkan, agar jangan kehilangan identitas yang disyaratkan. Ruku dan sujudlah pada Allah, ruku dan sujudlah pada Allah. Terkandung dalam Al-Quran, itulah identitas Islam yang terkandung dalam Al-Quran. Islam itu ajarannya, Muslim itu.